بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Berkata Syaikhul Rahman bin Hasan Al-Syaikh rahimahullah ta'ala, "Kul afara'aytum ma tad'una min dunillah?" Katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, afara'aytum, ini akhbiruni, ma tad'una min dunillah, apa yang kalian seru dari selain Allah? Ini minal aliha min dunillah. In aradani allahu bidurin hal hunna kasifatu durri au aradani birrahmatin hal hunna mumsikatu rahmati kul hasbi allah alayhi tawakkalul mutawakkilun. Di sini kita mengetahui bahwasanya apa yang mereka seru dari selain Allah adalah banyak, baik itu malaikat atau para nabi atau para wali yang dikubur atau benda-benda mati. Kan ini dalam main adalah umum, mata ta'una min dunillah, apa yang kalian seru dari selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya musyrikin di zaman itu menyeru selain Allah. Banyak sekali ahliha mereka, banyak sekali berhala-berhala mereka ada selain Allah. Menyeru malaikat, matahari dan bintang dan bulan, dan yang lainnya. Beliau diperintah oleh Allah Ta'ala agar menanyakan kepada kaum musyrikin, jika Allah menghendaki kepada aku dengan suatu madarat, apakah mereka para ahliha dari selain Allah mampu untuk menyingkapkan madarat? Hal hunna kasifatu durri. Ini jawabannya adalah jelas bahwasanya mereka enggak punya kemampuan. Tapi kenapa mereka seru? Yani sebagaimana yang tertera dalam ayat yang lain, mana buduhum illa liqarribuna illallahi zulfa. Kami tidaklah mengibadahi sesembahan-sembahan dari selain Allah melainkan agar mereka para sesembahan tadi mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yakni menjadi syafa'ah. Nah, kalau itu mereka tahu bahwasanya berhala yang mereka sembah, mereka seru, tidak punya kemampuan untuk menyingkap madarat jika Allah menghendaki suatu madarat. Al-aradani birrahman. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki kepada aku dengan suatu rahmat, hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah para al-aliha dari selain Allah tadi mampu untuk menahan rahmatnya Allah dari saya? Kul katakanlah wahai Muhammad, hasbi Allah. Inilah tauhid, hasbi Allah, yang mencukupi aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kafini, Allah yang mencukupi aku. Alayhi tawakkalul mutawakkilun. Hanyalah atas Allah Ta'ala orang-orang yang bertawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanyalah kepada Allah mereka bertawakal kepadanya. Dan ini menyerahkan urusannya. I'timadul qalb 'alallah ta'ala, inilah tawakal yang hakiki. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul hasbiyallah. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya yang mencukupi aku adalah Allah Ta'ala, bukan selainnya. Baik itu rahmat atau itu madarat, biar terhindarkan dari kita adalah Allah yang menghindarkannya. Suatu kebaikan yang datang kepada aku adalah Allah yang mendatangkannya. Maka tidak ada sepantasnya menyeru kepada selainnya. Faqala ta'ala ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Wa huwal azizul hakim. Ini juga sama dengan ayat yang sebelumnya. Allah yang dikatakan mutafarrid, esa sendirian dalam al-uluhiyah dan ar-rububiyah. Haknya Allah murni. Maka dikatakan di sini oleh beliau Syaikhul Rahman bin Hasan, fa hadza ma akhbarallahu bihi. Fa hadza ma akhbara billahu ta'ala fi kitabihi min tafarrudihi bil ilahiyah war-rububiyah. Ayat ini ayat yang menjelaskan dan menegaskan bahwasanya Allah mengkhabarkan dalam kitabnya tentang keesaannya Allah dalam al-uluhiyah, dalam hak untuk diibadai, dalam ar-rububiyah, dalam hak mengatur seluruh hambanya alam semesta. Ini adalah hak khusus miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya dalam al-uluhiyah dan rububiyah. Dalam perkara tauhid al-uluhiyah dan rububiyah tidak ada sekutu baginya. Ini perkara gamblang dalam ayat ini. Tapi kalau seorang itu sudah hatinya mati dikarenakan sebab taklid dan asabiyah dan fanatik, ayat semisal ini dianggapnya adalah ayat wahabiyah. Ya kan? Ayat semisal ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan keyakinannya wahabiyah katanya. Betul, sangat gamblang maknanya. Mereka tahu tentang dilala lafziyah seperti ma lil umum al-aliha, baik itu berupa manusia yang sudah mati atau yang masih hidup, baik yang sudah dikubur, baik masyaih tempat-tempat yang dikeramatkan. Ini mencakup semuanya, ditakup oleh emah tadi. Ini mereka tahu, mereka paham. Tapi sayangnya karena taklid, karena asabiyah, karena fanatik, nah, semuanya menjadi tidak bisa dipahami. Padahal gamblangnya sangat gamblang, kayak matahari siang bolong. Maka memilih yang lain, memilih yang samar. Ayat yang gamblang, terang, gamblang, ini ditinggalkan, memilih yang samar. Wa nasab al-adillah, dan Allah menegakkan al-adillah. Al-adillah kauniyah. Al-ayat kauniyah dan ayat sam'iyah. Ayat yang berupa dengan kauniyah, wujudnya alam ini. Enggak mungkin wujud dengan sendirinya, pasti ada yang mewujudkan. Al-adillah sam'iyah adalah Al-Quran dan Sunnah. Tegak. Dengan dibawa oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan Sunnah. Ditegakkan oleh Ta'ala sebagai bentuk tegaknya hujah atas keesaan Allah dalam al-uluhiyah dan rububiyah. Tapi apa yang terjadi, Pak? Taqada ubadul kubur wal masyahid naqidah ma'akhbara billahu Ta'ala. Yang terjadi adalah sebaliknya. Semua al-adillah kauniyah dan sam'iyah tidak dihiraukan. Ubadul kubur, para penyembah kuburan meyakini. Para penyembah masyahid, para penyembah tempat-tempat yang dikeramatkan meyakini nakido, kebalikan apa yang Allah khabarkan dengannya. Jadi mereka, para penyembah kuburan dan penyembah tempat-tempat yang dikeramatkan, meyakini kebalikan nakido, kebalikan apa yang Allah khabarkan tentang al-adillah tadi. Coba bayangkan. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Hatinya manusia adalah bana usbu'aini min asabi rahman yuqallibuha yuqallibuhu kaifa yasha. Kita minta senantiasa agar hati kita diarahkan kepada perkara yang paling terbaik berupa mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Agar sahabat di atas agamanya. Kenapa? Karena dengan adilah-adilah yang sangat gamblang, dalil-dalil yang sangat gamblang. Tetapi para penyembah kuburan, penyembah tempat yang dikeramatkan meyakini kebalikan apa yang Allah sabarkan. Berupa tauhid. Nabi, duduk yang bagus. Wattakhaduhum syuraka'a lillahi. Wattakhaduhum hum yani tadi al-makburin wal masyahid. Mereka-mereka yang telah dikubur. Tempat-tempat yang dikeramatkan dijadikan oleh mereka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Dalam apa? Dalam tauhid ar-rububiyah. Istijlabil manafi wa daf'il makari. Kita berapa tauhid? Ar-rububiyah. Mereka dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam mendatangkan perkara-perkara manfaat dan menepis perkara-perkara yang tidak disukai. Ini kemampuan-kemampuan yang khusus itu adalah bagi Allah Ta'ala. Diberikan kepada sekutu-sekutu yang mereka buat untuk Allah Ta'ala, yakni para yang dikubur dan tempat-tempat yang dikeramatkan dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam At-Tauhid Ar-Rububiyah. Yaitu istijlabul manafi' wadaf'ul al-makarih. Mendatangkan manfaat-manfaat dan menolak perkara-perkara yang tidak disukai. Dianggapnya yang dikubur punya kemampuan ketika diminta. Tempat-tempat yang dikeramatkan punya kemampuan ketika diminta. Untuk mendatangkan manfaat-manfaat bagi mereka dan menolak perkara-perkara yang dibenci. Inilah syirik dalam ar-rububiyah. Kemudian juga mereka terjatuh dalam syirik al-uliyah bisu'alihim al-waltija'i ilaihim birragba wa tadarru. Bagaimana mereka jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala? Bisu'alihim dengan cara mereka itu meminta kepada al-kubur wal-masyai tadi dan juga iltija' berlindung kepada mereka birragbah warrahbah wa tadarru. Ketika memiliki keinginan kebaikan atau ketika cemas dari kejelekan, ketika merendah diri kepada perkara yang harusnya itu untuk Allah Ta'ala, mereka arahkan kepada selain Allah Ta'ala. Inilah syirik dalam perkara al-uluhiyah. Wa ghairi dhalika min al-ibadat allati la yastahiqqa ila Allah Ta'ala. Dan selain daripada itu yang telah disebutkannya, bahwa perkara ibadah-ibadah yang tidaklah berhak dalam perkara ibadah ini kecuali Allah Ta'ala. Dan ini bukan sekedar cerita, enggak ada faktanya. Bahkan inilah yang terjadi di kebanyakan penjuru alam. Syirik seperti ini, syirik apa? Gandrungi kuburan. Wattakhaduhum syuraka'a lillahi fi rububiyyati wa ilayhi di sini. Perhatikan sini, wattakhaduhum. Dan mereka ubadul kubur wal masahid. Meyakini kebalikan apa yang Allah kabarkan tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Kuburan-kuburan tadi, wal masyai tadi dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam rububiyahnya dan ilahiyahnya dan uluhiyahnya dan dalam tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Wattakhadhum syuraka'a lillahi fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Maka itu konsekuensinya wa hadza khawqa syirki kuffaril arab al-qa'ilina ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa. Sehingga tuntutan daripada kesyirikan ubatul kubur wal masyid ini, kesyirikannya di atas kesyirikannya kufar al-Arab, orang-orang kafir dari kalangan Arab yang mereka mengatakan kami tidaklah mengibadai berhala-berhala itu, melainkan kami punya keyakinan agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ya, ini mereka yakin bahwasanya berhala itu tidak punya kemampuan untuk dalam rububiyah. Tapi kenapa diibadahi? Kenapa dalam dijadikan sekutu dalam al-uluhiyah? Karena dianggap sebagai syafaatnya mereka. Mengantarkan apa yang mereka inginkan kepada Allah Ta'ala. Inilah syiriknya musyrikin kufarul Arab di hari itu. Maka oleh itu ubadul kubur, ubadul masyahid, kesirikannya di atas apa yang terjadi dari kesirikannya kufarul Arab. Lebih parah. Seperti yang sekarang ini kita jumpai. Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tiada sesembahan kecuali Allah. Sesembahan yang berhak. Demikian mungkin diucapkan dalam mulutnya, tapi buktinya. Itu sekedar mengucapkan dalam mulut, maknanya enggak dipahami. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena mereka menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dari berhala-berhala yang mereka buat. Kuburan yang mereka buat sendiri. Yang mereka keramatkan. Kenapa kita katakan mereka buat? Karena banyak sekarang ini kuburan-kuburan yang dikatakan temuan kuburan. Ada kuburan baru didapati yang sebelumnya enggak ada. Lalu dikeramatkan, lalu diibadahi. Jadikan sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Diyakini punya kemampuan dalam rububiyah dan al-uluhiyah. Punya hak. Maka kesirikannya orang-orang ini, walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di atas kesirikannya kufarul Arab. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mengucapkan kalimat tersebut tapi tidak paham akan maknanya. Dan ini terjadi dari kalangan banyak manusia, di antaranya adalah ingkar terhadap tauhid. Ini perkara rukun tauhid, tapi karena bodohnya sebagian manusia, dikiranya tidak pemahaman takfiri. Dan di antara jenis tauhid adalah yang nauknya banyak, macam-macamnya banyak. Di antara adalah hukum bighairi ma anzalallah. Di antaranya yang melariskan hukum tersebut, yang memperjuangkannya, yang melariskan dalam pendidikannya dan yang lainnya. Ini tawagut semua yang wajib dikufuri, baik itu tawagut asghar atau tawagut akbar. Tapi sayangnya, ya kan? Sayangnya taufiknya Allah enggak mengikuti, enggak mengiringi dia sehingga tersesatkan kadang tidak terasa. Seperti sebagian manusia yang pulang dari Damat mengaku sebagai para sabitin, ternyata apa? Lebih bodoh daripada Abu Jahal. Rukun tauhid yang harus dimiliki ternyata malah dikufuri, diingkari orang yang memiliki keyakinan tegak di atas rukun tauhid, dikatakan takfiri. Demikian juga kuburin. Dan ayat-ayat yang tadi kita baca dianggapnya ayat Wahabiyah. Yang karena sudah sangat benci dengan Wahabiyah, maka ayat yang benar pun diingkari maknanya walaupun dibaca lafadznya. Cuma dibaca lafadznya melulu, maknanya tidak dipahami sama sekali. Inilah himar, keledai. Itu namanya himar, seperti itu. Jadi perhatikan. Kufarul Arab, kesyirikan mereka mana budun, kami tidaklah mengibadai mereka. Mereka al-anha min dunillah. Kami tidak mengibadai mereka, melainkan dengan keyakinan mereka akan mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Dan juga mereka bilang, ha'ula'i syufa'una indal ha'ula'i, mereka ini siapa ha'ula'i? Al-anha min dunillah yang mereka ibadai. Syufa'una. Ya kan? Ya, sebagai penolong-penolong kami di sisi Allah Ta'ala. Sebagai perantara-perantara kami di sisi Allah Ta'ala. Fa'inna ulaika yadu'unahum yasma'ulahum ayukarribuhum ilallah. Maka mereka semuanya menyeru para aliha min dunillah tadi, agar para aliha tadi memberikan syafaat bagi mereka dan mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Wa kanu yakulun. Dulu mereka musyrikin, kufarul Arab, mengatakan dalam talbiyah mereka, bitalbiyatin labbaikah la syarika laka illa syarikan walaka kusambut panggilanmu ya Allah. Enggak ada sekutu bagi kamu kecuali sekutu yang itu milik kamu. Sekutu dia itu milik kamu. Tamliku, kau miliki sekutu itu dan apa yang dia miliki. Sekutu adalah kau miliki, kau kuasai, dan apa yang dimiliki oleh sekutu itu juga milik kamu semuanya. Bayangkan di sini. Kusambut panggilan kamu, ya Allah, tidak ada sekutu bagi kamu, kecuali sekutu yang itu milik kamu. Kau kuasai, kau miliki, dan apapun yang dimiliki oleh sekutu itu adalah juga milik kamu. Bayangkan. Ini dianggapnya mereka adalah tauhid. Nah. Ini dianggapnya mereka adalah tauhid. Memang mereka punya tauhid dalam ar-rububiyyah. Meyakini tentang keesaan Allah dalam memberi rezeki, menolak madarat, memberikan manfaat, menghidupkan, mematikan. Ini tauhid rububiyyah. Yang seharusnya sebagai tuntutan agar mereka mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyah, tapi sebaliknya. Mereka mengingkari tentang tuntutan kalimat la ilaha illallah berupa tauhid al-uluhiyah. Dan inilah yang sekarang ini terjadi di pertengahan kaum muslimin, banyak seperti itu. Cuma bedanya mereka dulu enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena tahu akan maknanya. Siapa yang mengucapkannya selain para munafik langsung berlepas diri dari semua berhala yang mereka sembah dari selain Allah. Kalau munafik mengucapkannya tapi mendustakan dalam hatinya. Tapi kalau mereka ahlu Mekah, kufar ahlu Mekah, enggak mau mengucapkannya, karena konsekuensi mengucapkan kalimat ini adalah menanggalkan seluruh al-aliyah min dunillah. Nah sekarang kita jumpai kaum muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi enggak paham tentang maknanya, sehingga cuma terucapkan dalam lafadznya, maknanya tidak pernah dipahami, enggak pernah terbesit, enggak pernah tertuntut untuk berlepas diri dari apa yang dituntut oleh kalimat tersebut. Berlepas diri dari ahli amin binillah, berlepas diri dari musyrikin, membenci musyrikin, memusuhi musyrikin, ini enggak pernah terjadi. Bahkan sebaliknya, muwahidin dibenci, dimusuhi, bahkan mereka berani mengorbankan harta dan raga dan nyawanya demi memerangi ahlut tauhid. Inilah yang kita jumpai di kalangan ahlul bidah, kuburiyin, dan banyak sekali macam-macamnya, sebagaimana yang telah diketahui bersama di beberapa kejadian di Afghanistan, di Yaman, di tempat yang lain. Kuburiyin bersatu padu dengan kufar, sufi bersatu padu dengan syiah untuk menghabisi ahli tauhid. Nas'alallana al-afiyah. Wa ma haula al-musyrikun fa'taqadu fi ahli al-qubur wal masjid ma huwa a'zamu min dhalika. Dan ada pun mereka al-musyrikun, yakni kuburiyin, meyakini fi ahli al-qubur, meyakini fi ahli al-qubur, meyakini orang-orang yang dikubur, meyakini tempat-tempat yang dikeramatkan, apa yang lebih besar daripada itu, atau min dalika, daripada apa yang diyakini oleh musyrikin kufar Arab. Atau min dalika, yani min, lebih besar daripada apa yang diyakini oleh kufarul Arab di zaman itu. Dengan bukti faja'alullahu munasiban min at-tasarruf wa tadbir, dengan bukti mereka menjadikan, memperuntukkan mereka keyakinan, faja'alu, yang mereka meyakini bahwasanya yang dikubur itu memiliki bagian dalam hal mengatur tasarruf dan tadbir, sama saja maknanya mengatur, punya tata aturan untuk mengatur alam, mengatur siapa yang mau dimuliakan, siapa yang mau direndahkan, siapa yang mau dihinakan. Orang yang dikubur punya kemampuan, punya bagian dalam hak ini. Wa ja'aluhum mu'amadan wa lahum wamaladan. Mereka menjadikan tempat-tempat yang mereka keramatkan, wali-wali yang dikubur, dijadikan sebagai tempat berlindung. Ma'adan wa maladan, firaqbat wa rahbat. Dalam perkara-perkara yang mereka inginkan dari kebaikan, atau dalam perkara-perkara yang mereka semaskan dari keburukan. Subhanallah, amma yusyrikun ma suci Allah, dari apa yang mereka sekutukan. Hamba Yahwa, maka beruntunglah sebagai seorang hamba, beruntunglah dan juga harus disyukuri ilmu yang sampai kepada dirinya berupa kebenaran tentang keesaan Allah Ta'ala dan telah diyakini. Benar-benar wajib disyukuri, dan bentuk syukur adalah sebagaimana yang telah kita tahu, ya kan? kebaikan yang mulia ini wajib dipertahankan, wajib dijaga, wajib dibela, wajib didukung. Jangan dikotori, jangan dibikin ruwet dan yang semisalnya. Karena dakwah ini dakwah yang lebih berharga daripada apa yang kita miliki, dunia kita, harta kita, keluarga kita lebih mulia dari seluruhnya, lebih mulia daripada nyawa kita, lebih mulia daripada darah kita. Waqulu wal ghafur rahim ay liman taba ilaihi. Dan dia Allah adalah Maha Pengampun, Maha Rahmah, Penyayang, Maha Pengasih bagi siapa yang bertaubat, rujuk kepadanya. Taba yakni rujuk kepadanya, dan siapa yang rujuk kembali kepadanya dalam mengesakan Allah Ta'ala, memberikan haknya Allah Ta'ala khusus baginya. Itu tauhid. Baik. Qala wa qawlu ta'ala fabtagu indallahi rizqa wa'budu washkuru lah ilahi turja'un. Yani innal ladina ya'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sunya yang kalian seru, mereka-mereka yang akan seru dari selain Allah, innal ladina ta'buduna, ini mereka-mereka para ahli yang kalian seru dari selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidaklah mereka memiliki rezeki untuk kalian. Kalau memang sudah enggak punya hak dalam perkara rububiyah, kenapa kalian minta perkara-perkara ini kepada selain Allah Ta'ala? Fabtagu indallahi rizqa, maka fabtagu, carilah khusus di sisi Allah rezeki itu. Jangan mencari tempat-tempat yang lain. Wa'buduhu, dan esakanlah Allah Ta'ala. Waskurulahu, dan bersyukurlah hanyalah untuk kepadanya. Ilahi turja'un, hanyalah kepada dia Allah kalian akan dikembalikan. Maka di sini wabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu waskurulahu ilahi turja'un ya'muru ta'ala ibadahu biibtigha'ir rizqi minhu wahdahu duna ma siwahu mimman la yamliku lakum rizqa, mimman la yamliku lakum rizqa minas samawati wal ardh syai'ah. Allah Ta'ala memerintah para hambanya. Apa perintahkan? Ibtigha'ir rizqi, memerintah agar mencari rezeki itu minhu hanyalah dari Allah Ta'ala tok wahdahu duna ma siwahu. Jadi hanyalah minta kepada Allah tok wahdahu, tanpa minta kepada selainnya. Siapanya selainnya? Mimman, dari siapa saja yang tidak memiliki bagi mereka rezeki, baik yang ada di langit-langit dan di bumi, sedikit pun enggak punya, enggak memiliki. Qala fa taqdimu dharf, mana dharf di sini? Ayub, indah, na'am, sahih, ahsanta. Fa taqdimu dharf yubtil ikhtisas fabtagu indallahi. Darab didahulukan yang telah memberikan faedah khusus. Ya, ini hanyalah dari Allah Ta'ala kalian mencari rezeki. Waqul wa'budu min atfil ami alal khas. Wa'budu ini adalah umum. Diatafkan kepada perkara yang khusus, yaitu ar-rizq. Fa'inabtaga rizqi indahu minal ibadah. Ini kok di sini. Berupa perkara tauhid, berupa perkara ibadah, di antaranya adalah mencari rezeki kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah termasuk perkara wa'buduhu, mengibadahi Allah, mengesakan Allah, termasuk juga ibadah. Ya, secara umum, mengatakan umum ini diatakan kepada perkara yang khusus, yaitu ibtigha'ur rizq, mencari rezeki di sisi Allah Ta'ala. Maka dikatakan ini fa innal ibtigha'a rizqi indahu minal ibadah allati amara Allahu biha. Maka dikatakan min atafil am alal khas, umi, yaitu apa? Wa'buduhu waskuru lahu. Ini umum. Ma'kuf kepada ibtigha' rizqi indallahi ta'ala. Dan di sini sebagai perkara yang penting bahwasanya mencari rezeki di saat waktu para sahabat itu sebagai perkara ibadah yang sangat besar. Nah. Maka jangan orang menjadi jalan, janganlah orang itu menjadi penjilat. Seakan-akan bahwasanya rezeki Allah itu adalah bisa dicari dengan cara menjilat. Kemudian itu akan menghasilkan banyak. Taruhlah berhasil kadang sebagai ujian. Sebagai istidraj. Ini ya ikhwah. Dan jeleknya ketika perkara tadi tersingkap. Jeleknya perkara ketika tersingkap, buruknya perkara tadi. Sebelum para asat tidak kumpul dengan para krunya. Di warung, nanti telepon. Para bos, kami di sini. Datang bosnya, suruh bayari. Merendah kepada para bos. Taib. Menjadi para penjilat. Para lima Ibnu Katsir rahimahullah taala fattahu aib fatluhu. Fattahu maknanya fatluhu, carilah. Dia berkata lima Ibnu Katsir rahimahullah taala. Indallahi rizqa aila inda ghairihi. Maka carilah di sisi Allah taala rezeki, ya ini bukan di sisi yang lainnya, bukan di sisi selain Allah taala. Kenapa bukan di sisi selain Allah Ta'ala? Kenapa cuma dari sisi Allah Ta'ala kita mencari rezeki? Annahu al-malikullah. Kenapa? Karena dialah Allah yang memiliki rezeki tersebut. Wa ghairu la yamliku syai'an min dzalika. Selain Allah tidak memiliki sedikit pun dari rezeki tadi. Mohon di sini ya, ikhwah. Maka jangan sampai seorang itu menjadi hambanya makhluk dikarenakan butuh rezeki. Jangan menjadi hambanya amal karena butuh rezeki. Menjadilah hambanya Allah Ta'ala dalam mencari rezeki. Wa'buduhu ay akhlisu lahu al-ibadata wahdahu la syarika lahu wa'budi. Yani murnikanlah al-ibadah. Hanyalah untuk dia Allah tak. Tidak ada sekutu baginya dalam hak memiliki ibadah. Waskuru lahu ay alama an'ama alaikum. Dan syukurilah Allah Ta'ala di atas apa yang telah dicurahkan oleh Allah Ta'ala berupa nikmat atas sekalian. Ilai turja'un ayyamal qiyamah fayujadi kulla amilin bi'amalihi. Atau fayujadi kullu amilin bi'amalihi. Ilai turja'un, yakni pada hari kiamat nanti kita kalian akan kembali kepada Allah, maka akan dibalas masing-masing orang yang beramal sesuai dengan amalannya. Bahwa ya ikhwah. Ini sebagai bukti bahwasanya mencari rezeki dari selain Allah Ta'ala balasannya besar nanti di hari kiamat. Balasannya kayak apa? Karena syirik. Fayuzaja kullu amilin bi'amalihi. Nah kalau itu jangan yang penting dapat di dunia ini. Kenapa? Karena akan berisiko. Masing-masing yang beramal akan diberikan balasan sesuai dengan amalannya. Ini sebagai ancaman. Agar orang itu memiliki kekhawatiran. Juga sebagai busro, berita gembira bahwasanya kita mencari rezeki Allah Ta'ala, maka akan dapat balasan dari Allah yang lebih baik daripada apa yang kita cari di dunia ini. Baik, ya ikhwah. Wa qalu ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Waman adallu, ya ini tidak ada orang yang lebih sesat. Dari orang yang menyeru. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang menyeru. Dari selain Allah Ta'ala, siapa saja yang tidak mampu mengijabai bagi penyerunya sampai hari kiamat. Sedangkan mereka yang diseru. Ya kan? Lalai dari seruan-seruan mereka. Wahum an du'aihim ghafilun. Jadi seruan-seruan yang mereka serukan lalai. Jadi para penyeru juga lalai. Tidak paham apa-apa yang dilakukan oleh para penyeru kepada selain Allah Ta'ala. Man ini umum, man laysa jibulahu. Man ini ya bisa. Yang sudah mati atau yang masih hidup. tapi disuruh dari Allah Taala. Maka perhatikan di situ. Betapa pentingnya pahamkan ayat Al-Qur'an. Tapi enggak akan paham kecuali dengan taufiknya Allah Taala. Wal ma'sum man asamahu Allah Taala. Wal muwaffaq man waffaq Allah Taala. Nil khair. Tapi karena orang itu memang kadang enggak dapat taufik dari Allah Taala, salat bersama Nabi seumur hidupnya, ternyata apa, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi. Yang enggak pernah jumpa Nabi mentauhidkan Allah Taala, Qus bin Sa'idah radhiyallahu anhu. Enggak pernah melihat Nabi, tapi dia muwahhid. Tapi sayangnya Ibnu Salul, salat hari demi hari, siang malam bersama Nabi, dia mengkufuri apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qus bin Sa'idah Al-Ayadi enggak pernah melihat Nabi, beliau muwahhid. Tapi sayangnya maksudnya para munafikin, Ibnu Salul dan kawan-kawannya, salat hari demi hari, siang malam bersama Nabi, tapi mengingkari dan mengkufuri apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu berarti kan taufik adalah man waffaqallahu wal muwaffaq man waffaqallahu taala. Maka itu berarti kan ya ikhwah, dakwah ini, dakwah tauhid, siapapun yang membawanya di sini tempat yang lain. Ya kan? Kadang orang yang sangat jauh di luar sana, luar negeri sana, kepengen berjumpa dengan kawannya para muwahhid dalam satu tempat yang ada di penjuru alam ketika mereka mendengar. Tapi sayangnya kadang sebagian orang dekat dengan para pengajarnya, tapi kufur dengan para pengajarnya. Mengkufuri tauhid, mengkufuri dakwah. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Al-ma'sum man asamahullah ta'ala wal muwaffaq man waffaqallahu ta'ala lil khair. Kalau enggak, maka akan terjadi yang terbalik. Qala rahmat ta'ala nafa subhanu ayyakuna ahadun adalla mimman yad'u ghairahu. Allah yang Maha Suci menafikan, meniadakan akan ada. Menafikan akan wujud. Maksudnya enggak ada. Allah meniadakan ada seorang yang lebih sesat dari orang yang menyeru selain dia, Allah Ta'ala. Maknanya orang yang menyeru selain Allah adalah orang yang paling tersesat. Enggak ada lagi tandingannya. Tentang kesesatan. Wa akhbar annahu la yastajibu lahu ma talaba minhu ila yaumil qiyamah, dan Allah mengkhabarkan sesungguhnya yang disuruh dari Allah Ta'ala tidaklah mengijabai bagi penyerunya apa yang dia minta darinya sampai hari kiamat. Wal ayatu ta'ammu kulla man yud'a min dunillah. Tadi man laysa jibu, ayat tadi umum. Wal ayatu ta'ammu, ayat ini mencakup seluruh apa yang disuruh, seluruh kullu man, siapa saja yang disuruh dari Allah Ta'ala. Man laysa jibu lahu, ini yang diseru. Ayat ini adalah umum, mencakup seluruh siapa saja yang diseru dari Allah Ta'ala. Kama kata Ta'ala, Kul itu alladzina za'amtum min duni fala yamlikuna kasfa dhurril ankum wala tahwila. Kul, katakanlah wahai Rasul, serulah mereka-mereka yang kalian anggap sebagai al-ahli dari Allah Ta'ala. Maka pada hakikatnya mereka enggak akan memiliki untuk menyingkapkan madarat dari kalian, dan enggak akan mampu untuk memindahkan, wala tahwila. Menyingkap enggak mampu, memindahkan lagi malah enggak mampu. Enggak mampu memindahkan bagaimana? Diseru. Nah, madarat yang menimpa kalian ini enggak akan mampu untuk disingkapkan oleh sesembahan yang dari Allah Ta'ala kalian anggap sebagai sesembahan, dan juga enggak mampu untuk menyingkapnya, memindahkan enggak mampu, menyingkap juga enggak mampu. Menghilangkan enggak mampu, memindahkan enggak mampu. Fa bi hadhihi al-ayah akhbar annahu yastajibu annahu wa ana ghafilun an da'ihi. Ayat tadi di atas Allah mengkhabarkan. Mengkhabarkan bahwasanya sesembahan dari Allah Ta'ala tidaklah mampu untuk mengijabahi, bahwa dia telah lalai dari para penyerunya. Lalai dari para penyerunya, da'ihi. Da'i ini mufrad, mudhaf kepada ma'rifah, umum. Semua para penyerunya. Ya kan? Lalu dari semua para penyuruhnya. Wa idza hasyara an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bidatin kafirin fa tanawalat al-ayatu kullad da'in wa kullama da'uwin min dunillah. Maka ayat ini mencakup seluruh para penyeru dan seluruh para yang diseru dari selain Allah Ta'ala. Ini saling musuh memusuhi. Yang menyeru dan yang seru saling musuh memusuhi nanti pada hari kiamat. Saling ingkar mengingkari. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar yang tidak akan kenal ada hapusnya. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kabar la ya'tihi an-nasakh abadan. Karena penghapus itu, nasakh itu datangnya dalam masalah insya. Adapun kabar ini adalah tidak ada dan nasakhnya. Maka siapa saja dan kapan saja, ya kan, akan masuk dalam konteks ayat ini. Kullu da'in wa kullu mad'uin. Tercakup oleh ayat ini. Ahum ya kwa. Inilah tauhid. Dalam catatan kliat, dalam catatan kliat nomor 1, fi kuratil uyun, fa akhbar annal mad'uwa laysasibu lima talaba minhu min mayitin au ghaibin aw mimman la yaqdiru ala istijabati mutlaqan min taghutin wa wasanin falasa liman da'a ghairallahi illa al khaybata wal khusrana. Dalam kuratul uyun, Syekh Rahman mengatakan Allah mengkhabarkan bahwasanya yang diseru enggak akan mampu untuk mengijabai terhadap apa yang diminta oleh penyerunya dari dia, baik itu yang disuruh tadi adalah mayit atau gaib. Mayit ini mati, gaib adalah bisa jadi hidup. Tapi gaib enggak ada di hadapannya. Permohonan kepada yang gaib ini harus khusus kepada Allah Ta'ala, tapi diarahkan kepada orang yang gaib. Gurunya dalam ilmu kesaktian dan semisalnya, ketika dia dapat kena madarat, minta manggil gurunya yang sangat jauh dari dia. Ya wali, ya syekh, tolonglah kami, kami dalam bahaya. Ini namanya gaib. Dia hidup, tapi jauh. Gak punya kemampuan untuk mengijabai. Diseru, maka penyuruhnya adalah musyrik. Atau dari orang yang tidak punya kemampuan atas mengijabai mutlakon sama sekali berupa taghut dan berhala. Bala saliman da'a, maka tidaklah punya. Bala saliman da'a gairallah, maka tidaklah punya orang yang menyeru selain Allah melainkan khaibah. Tidak punya hak apa-apa bagi yang menyeru selain Allah Ta'ala kecuali khaibah, kekecewaan. Khaibah, kekecewaan. Wal khusran dan kerugian. Tuma qala ta'ala wa hum min du'a'ihim ghafilun kama qala fi ayati Yunus wa yawma nahsurum jami'an summa yanqulu lil ladina asrafu makanakum antum wa syuraka'akum fajayalna bainahum wa qala syuraka'ahum ma kuntum iyana ta'budun fakafa billahi syahida bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum la ghafilin. Tapi akan insyaallah kita cukup di sini dulu agak letih, dan nanti kita sambung lagi pada waktu yang datang. Semoga apa yang tadi kita baca sebagai bentuk iktibar dan apa ilmu, betapa pentingnya perkara yang berhubungan dengan tauhid, betapa untungnya seorang yang mendapatkan taufik dari Allah sehingga mas dari orang yang menyambut dakwah tauhid lalu ya kan memperjuangkan seumur hidupnya sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.